Naam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahama ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Telah dijelaskan makna taubat nasuh. Taubat nasuh, nasuh artinya apa nasuh? Secara bahasa nasuh artinya apa? Nah, nasuh senantiasa, ya, mubalaghah, siga mubalaghah. Nasih, nasuh, nasuh siga mubalaghah, yakni berlebihan, selalu senantiasa menasihati pelakunya untuk tidak mengulang kembali dosanya karena dia telah bertaubat. Ini taubah shadiqah, taubat yang benar, yang jujur, dan telah disebutkan beberapa athar dari salaf, sahabat dan tabi'in. Disebutkan athar dari siapa saja? Dari siapa saja? Makna athar itu adalah taubat nasuh, artinya dia bertaubat, yatub, wala ya'udu fihi abada. Yatubu minal dhamm wala ya'udu fihi abada. Dia bertobat dari dosa dan dia tidak kembali lagi melakukannya selamanya. Nah, siapa saja para sahabat itu? Umar satu, siapa lagi? Disebutkan oleh, diriwayatkan oleh At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Umar satu, siapa lagi? Ibnu Mas'ud, ahsanta. Siapa lagi? Ibnu Abbas. Baik, terus dari kalangan tabi'in siapa tadi? Qatadah. Siapa lagi? Siapa lagi? Qatadah, siapa lagi? Mujahid. Baik. Mujahid, Qatadah. Jadi Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah menyatakan bahwa taubat nasuh artinya taubat dari dosa, at-taubatu minadz dzam, yatub minadz dzam thumma la ya'ud fihi abada, bertaubat dari dosa dan kemudian tidak kembali melakukannya selamanya. Baik. Itulah taubah as-shadiqah, taubat yang jujur, yang benar. Taubat nasuh yang senantiasa selalu menasihati. Dari kata nusih, nusih. Dari kata an-nusih, nasihat. Itu nasuh. Nasuh siga mubalaghah, model lafaz sigat yang menunjukkan mubalaghah fil makna, maknanya berlebihan, selalu dan selalu memberi nusih, nasihat kepada pelakunya, pemiliknya, pemilik tobat itu agar tidak mengulangi dosa tersebut. Kemudian yang namanya tobat ada syurutnya, ada syarat-syaratnya agar tobat itu sah. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengatakan setelah menyinggung athar mauquf dari sebagian sahabat tersebut, dari Ibnu Mas'ud, ya, dari Umar yang telah dimuraja'ah tadi. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa li hadza qala al ulama. Oleh karena ini kata ulama. Kata Ibnu Katsir, ana bacakan, wa li hadza qala al ulama, oleh karena ini kata ulama, at-taubatun nasuh huwa, taubat nasuh adalah ayyuqli'a anil dhanbi fil hadir, an yuqli'a anil dhanbi fil hadir, melepaskan diri, mencabut diri dari dosa itu, ya, pada saat itu juga, saat itu juga dia berhenti melakukan dosa itu, mencabut dirinya, melepaskan dirinya dari dosa itu. Yani dia berhenti melakukannya, tidak lanjut saat itu juga. Wayandam, wayandama ala ma salafa minhu fil madi, wayandama ala ma salafa minhu fil madi, dan menyesali apa yang telah terjadi darinya di waktu lalu, menyesali apa yang telah dia lakukan dulu, melakukan dosa itu dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Wa ya'zima ala an la yaf'ala fil mustaqbal, wa ya'zima ala an la yaf'ala fil mustaqbal, dan dia bertekad, azm, tekad, tekad yang bulat bahwa dia tidak akan mengulanginya kembali di waktu yang akan datang. Thumma in kana al-haqqu li adamiyyin raddahu ilayhi bi tariqihi. Thumma, kemudian, in kana al-haqqu li adamiyyin, apabila ada hak terkait dengan Bani Adam, misalkan dosa yang dilakukan berupa pencurian, perampasan, ya, penipuan, dia telah mendzalimi Bani Adam, mengambil hartanya dengan cara yang zalim, ya, hak Bani Adam itu dia telah rampas secara zalim, dosanya terkait dengan itu. Di samping tiga syarat tobat sebelumnya yang terkait antara dia dengan Allah, kemudian terkait antara dia dengan Bani Adam yang terkait dan telah dia ambil haknya secara zalim, raddahu ilaihi bi tariqih, raddahu ilaihi bi tariqih, maka dia kembalikan kepadanya melalui jalurnya, maka dia kembalikan kepadanya melalui jalurnya. Naam, raddahu ilaihi bi tariqih, dia kembalikan kepadanya hak itu melalui jalurnya, melalui jalurnya, melalui jalur orang itu sendiri, agar dia mendapatkan afu, maaf darinya. Liasmah lahu, agar dia dapat maaf, ya, darinya. Haknya telah dikembalikan. Karena jika itu tidak diselesaikan, tidak sempurna, nanti akan dituntut di hari kiamat. Kecuali jika orang itu merelakannya, di hari kiamat merelakan haknya dan tidak menuntutnya. Adapun jika dia menuntutnya, maka urusannya sulit jika, ya, di hari kiamat. Maka diselesaikan sekarang untuk menyempurnakan taubat tersebut. Nah, ini dari Ibnu Katsir rahimahullah. Sebagian ulama dalam pembahasan tentang taubat seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika berbicara tentang syarat-syarat taubat, menambahkan pula, ya, menambahkan pula syarat ikhlas. Dan waktu bertobat itu masih ada. Nah, at-taubah fi waqtih. Karena taubat ini ibadah, jadi dibutuhkan keikhlasan. Dan bertobat pada waktunya, fi waqtih. Ketika waktu bertobat masih ada. Karena batas taubat, waktu taubat itu ada batasnya. Nah, batas taubat untuk masing-masing pribadi adalah malam yugorgir. Malam yugorgir, selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Kita gor-gor, jika sudah di sini, sudah mau dicabut di sini, yakni sudah pasti akan mati, ya, dia sudah tahu dirinya pasti akan mati, baru mau taubat, layang pak, tidak bermanfaat. Seperti taubatnya Fir'aun. Ya. Dan batas akhir taubat untuk dalam jangkauan yang lebih, cakupan yang lebih umum adalah malam tatbi' syamsu min maghribiha, selama matahari belum terbit dari arah barat. Nah, selama matahari belum terbit dari arah barat. Baik, ini penyempurna. Naam. Dan juga sebagai tambahan di sini, Ibnu Katsir kemudian setelah menyebutkan syarat-syarat taubat tersebut, menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Iya. Dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "An-nadamu at-taub, an-nadamu taubah." Ibnu Mas'ud mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "An-nadamu taubatun." An-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Penyesalan itu adalah taubat. Dan hadis ini tsabit dari Nabi alaihi salatu wasallam, an-nadamu taubah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Dari Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi bersabda, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Penyesalan itu adalah taubat. Ini menunjukkan syarat kedua tadi yang disebutkan. Yang pertama, mencabut diri dari dosa saat itu juga, menyesal atas apa yang telah terjadi, yang dilakukannya. Nah, ini hadis tadi, an-nadamu taubah, penyesalan itu adalah taubat. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya di waktu yang akan datang. Naam. Kemudian jika terkait dengan hak Bani Adam, dia kembalikan melalui jalurnya agar dia memaafkan. Berikutnya, ana nukil keterangan As-Sa'di rahimahullah, As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman. Kata As-Sa'di, As-Sa'di rahimahullah, wal muradu biha, dan yang dimaksud dengan taubat nasuh di sini di ayat ini, wal muradu biha, yang dimaksud dengan taubat nasuh di ayat ini, at-taubatul ammah. At-taubatul ammah, taubat yang bersifat umum, asy-syamilah, yang menyeluruh, lidzunubi kulliha, untuk seluruh dosa. Ya, jadi bukan taubat dari dosa ini, dosa yang sana masih jalan. Ya. Taubat dari satu dosa, dosa yang lainnya masih lanjut. Ya, bukan begitu. Maksudnya di sini adalah taubatul ammatu syamilatu lidzunubi kulliha. Taubat yang bersifat umum, menyeluruh, meliputi seluruh dosa. التي عقدها العبد لله التي عقدها العبد لله yang dibuat oleh seorang hamba. Taubat secara umum, secara menyeluruh, meliputi seluruh dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, yang dia berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dia bertobat dari seluruh dosa. La yuridu biha illa wajha wal qurba min. La yuridu biha illa wajha. Tidak ada yang dia inginkan dengan tobat itu kecuali wajah Allah. Wal qurba minhu, dan dekat kepada Allah. Apa maksudnya? Ini artinya ikhlas. Dia ikhlas karena Allah. Karena mengharapkan wajah Allah. Apa maksudnya mengharapkan wajah Allah? Yakni berharap berjumpa dengan Allah dan melihat wajahnya di akhirat nanti dalam jannah, dalam surga. Wal qurba min, dah dekat kepada Allah dalam jannah. Artinya dia ikhlas. Tobat yang dia lakukan itu sifatnya menyeluruh, seluruh dosa. Dia berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya, menyesali apa yang telah lalu, dan menjanji tidak akan mengulangi kembali. Ikhlas karena Allah, karena dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan dekat kepada Allah. وَيَسْتَمِرُّ عَلَيْهَا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَيَسْتَمِرُّ عَلَيْهَا, dan dia continue terus menerus di atas taubat itu. فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ, pada seluruh keadaannya, pada seluruh keadaannya. Barang siapa taubat dengan sifat ini, maka dia akan mendapatkan hasil dari taubat itu, athar dari taubat itu. Pada kelanjutan ayat Allah berfirman, asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Asa rabbukum, semoga Rabb kalian. Berulang kali disampaikan semoga, ya, dari Allah adalah pasti. Kepastian asa rabbukum artinya pasti Rabb kalian. Ayukaffiru ankum sayyiatikum, akan menghapuskan dari kalian, ankum dari kalian, sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian, semuanya menyeluruh. Karena tadi sudah dijelaskan kesimpulan dari Sa'di rahimahullah bahwa taubat nasuh yang dimaksud di sini adalah taubat yang sifatnya umum, menyeluruh, mencakup, meliputi seluruh dosa dengan ikhlas karena Allah, karena mengharap wajah Allah, mengharapkan dekat dengan Allah, dan dia terus di atas itu pada seluruh keadaannya. Sebagaimana telah lewat dari Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, tidak kembali mengulangi. Maka dia pun pantas untuk mendapatkan hasilnya. Pasti Rabbnya akan mengampuni seluruh kesalahannya, dosa-dosanya. Wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu, dan Allah akan memasukkan mereka, memasukkan kalian. Ya. Jadi asa rabbukum, pasti Rabb kalian, ayukaffiru ankum sayyiatikum, semoga, ini pasti Rabb kalian akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian semuanya. Wa yadkhilukum, dan dia akan memasukkan kalian, jannatin, dalam surga yang isinya adalah kebun-kebun, tajri min tahtihal anharu, mengalir di bawahnya al anhar, sungai-sungai. Kapan itu? Kapan? Kapan dimasukkan dalam jannah, dalam surga? yauma la yukhzillahu an-nabiyya. Yauma dharfu zaman mansub ala dharfiyah, mansub sebagai dharf. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya, yani fi yaum, hal itu yaitu kalian diampuni dan dimasukkan dalam surga jannah di hari yauma, yani fi yaum, di hari la yukhzillahu, di hari Allah tidak akan menghinakan an-nabiyya, nabinya, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman bersamanya. Tidak akan, Allah tidak, di hari Allah tidak akan menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Artinya Allah memuliakan mereka. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka, orang-orang yang melakukan taubat nasuh dalam hidupnya, di akhirat nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, annasu fi dhulmah, manusia dalam kegelapan, li'anna dhulma dhulumat yaumal qiyamah, karena kedzaliman di dunia akan menjadi kegelapan yang berlipat-lipat di hari kiamat. Illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah, yang dia menjaga diri dari zulm azim ketika di dunia, dia bebas dari kedzaliman terbesar yaitu syirik akbar, kufur akbar. Dia menjadi seorang mukmin yang beriman. Ya. Dan dia menjaga diri dari kedzaliman-kedzaliman selain kesyirikan, selain kekufuran, sehingga dia tidak menderita dengan dhulmah, dhulumat, dengan kegelapan-kegelapan yang berlipat-lipat di hari kiamat, melainkan dia mendapat pembagian cahaya yang terang. Karena di hari kiamat nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ya, manusia dalam kegelapan, tidak ada cahaya kecuali orang-orang yang beriman yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terang, ya, terangnya cahaya itu, redupnya cahaya itu tergantung tingkat keimanan dan tergantung kecil besarnya kedzaliman yang pernah dilakukan di dunia, sedikit banyaknya kedzaliman yang pernah dilakukan di dunia. Yang paling bersih dari kedzaliman, paling terang cahayanya. Semakin banyak kedzalimannya, semakin redup cahayanya. Sebagaimana dijelaskan datang athar dari Ibnu Mas'ud, ada yang diberi cahaya ya seperti gunung di depannya, kal jabal. Ada yang diberi cahaya seperti nakhlah, seperti pohon kurma, dan seterusnya. Ada yang cahayanya hanya di jempol kakinya, redup sekali, hanya seperti jempol kakinya saja. Nah, cahayanya kecil sekali. Orang-orang munafik, mereka tidak beriman, mereka tidak punya cahaya. Tetapi mereka, sebagaimana mereka di dunia mengambil kesempatan masuk dalam barisan kaum mukminin, kaum muslimin, pura-pura berislam, tetapi mereka tidak beriman karena batin mereka kufur, namun secara zahir, secara lahiriah bergabung dalam barisan kaum muslimin, maka begitu pula di hari kiamat di padang mahsyar, mereka masih bergabung dalam barisan kaum muslimin. Pada saat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, semuanya sudah dilemparkan masuk dalam neraka, mengikuti sesembahan mereka masing-masing, sudah digiring ke neraka. Masih tersisa orang-orang munafik, masih dalam barisan kaum muslimin, masih ada bersama kaum muslimin, belum dipisah. Ya. Ketika kaum mukminin, orang-orang beriman mendapat pembagian cahaya dari Allah dengan tingkat, ya, cahaya yang diberikan terangnya redupnya tergantung tingkat keimanannya, ketakwaannya, tergantung bersih tidaknya dari kedzaliman. Karena adzul dzulumat yaumil qiyamah, satu kedzaliman menjadi kegelapan-kegelapan. Jadi semakin bersih dari kedzaliman semakin terang cahayanya. Seperti digambarkan tadi oleh Ibnu Mas'ud. Maka kaum munafikin mereka masih mengambil kesempatan di situ. Masih ikut menerangi diri mereka dengan cahaya kaum mukminin. Masih mengambil kesempatan. Ketika kaum mukminin kemudian berjalan, bergerak mengikuti cahaya mereka menuju sirat, mereka masih berusaha mengikut di belakang berdasarkan cahaya kaum mukminin. Karena jika tanpa cahaya tidak bisa bergerak, mau kemana? Gelap gulita. Mereka masih, ya, mengekor di situ. Nah, sampai akhirnya dipisah. Sampai akhirnya dipisah dan mereka kehilangan cahaya. Mereka kehilangan cahaya. Sehingga ketika kaum mukminin melihat kaum munafikin sudah kehilangan cahaya karena sudah tidak bisa lagi memanfaatkan cahaya kaum mukminin yang diikutinya, kaum mukminin pun mengatakan apa yang kita akan baca nanti, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakan cahaya kami. Mereka khawatir, takut cahaya mereka hilang karena melihat kaum munafikin telah kehilangan, sudah tidak bisa memanfaatkan mengikuti cahaya kaum mukminin. Dan orang-orang munafik itu pun berteriak, unduruna, mereka berteriak kepada kaum mukminin, unduruna, tunggu kami, jangan tinggalkan. Mereka kan mengikut, mengekor di belakang memanfaatkan cahaya kaum mukminin. Kaum mukminin bergerak berdasarkan cahaya mereka, mengikuti cahaya mereka di depan, mereka ikut bergerak. Ini di sini, walladzina amanu ma'ahu, nah, nuruhum, cahaya mereka, cahaya orang-orang beriman, yas'a, bergerak, baina aidihim, memancar, menerangi, bergerak di hadapan mereka, itulah yang menuntun mereka. Mereka mengikutinya berjalan menuju sirat. Untuk kemudian mereka melewati sirat, jembatan yang telah dipasang di atas neraka jahannam, dituntun oleh cahaya itu. Yas'a baina aydihim. Cahaya itu bergerak menerangi mereka di depan mereka, menuntun mereka menuju sirat dan melewati sirat. Mereka ikuti itu. Wabi aimanihim, dan menerangi mereka di kanan mereka dan di kiri mereka. Salah satu tafsir, karena wabi aimanihim dan di kanan mereka, ini ada dua tafsir, ya. Kesimpulan nukilan perbedaan tafsir itu dengan mudah difahami dalam Zadul Masir. Ada dua. Yang pertama mengatakan wabi aimanihim, yakni cahaya mereka di kanan kiri mereka. Jadi bukan hanya di depan, tetapi di kanan kiri mereka, menerangi mereka. Ya. Ada juga yang menafsirkan tafsir yang kedua mengatakan wabi aimanihim, artinya dan di kanan mereka ada kitab-kitab mereka. Karena mereka menerima kitab mereka dengan tangan kanan mereka. Itu tafsir yang kedua. Adapun yang pertama, tidak mengaitkan dengan kitab-kitab mereka sama sekali, karena ini sedang berbicara tentang cahaya. Yas'a nuruhum yas'a baina aydihim bi aymanihim. Cahaya mereka bergerak menerangi mereka di hadapan mereka dan di kanan kiri mereka. Di kanan mereka dan tentunya juga di kiri mereka. Artinya menuntun mereka menuju sirat dan melewati sirat. Itu yang mereka ikuti sehingga tidak tersesat. Tidak salah jalur. Orang-orang munafik melihat kaum mukminin bergerak mengikuti cahaya yang menuntun mereka, kaum munafikin ikut di belakang mengikuti. Ya, berusaha mengikuti. Mereka masih dapat cahaya di situ karena mengikuti cahayanya kaum mukminin. Dan cahaya kaum mukminin sendiri, ya, tadi sudah digambarkan pada atsar Ibnu Mas'ud, itu pun berbeda-beda. Ya, bertingkat-tingkat. Ada yang seperti gunung di depannya, kanan kirinya, ya, dan seterusnya bertingkat-tingkat sampai ada yang hanya sejempol kakinya. Nah, pada saat kaum munafikin mereka mengikut, ya, mengikuti cahaya kaum mukminin berjalan di belakang mereka sehingga ikut tertuntun, tiba-tiba mereka kehilangan cahaya. Tiba-tiba orang-orang munafik kehilangan cahaya. Mereka gelap, kegelapan, dalam kegelapan. Bingung mereka. Ditinggal oleh kaum mukminin. Kaum mukminin dengan cahaya mereka jalan terus. Mereka kehilangan cahaya. Akhirnya mereka berteriak. Sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Hadid. Unzuruna, kata mereka. Unzuruna, ay intadiruna, tunggu kami. Kata orang munafik kepada kaum mukminin, teriak. Tunggu kami. Jangan tinggalkan. Naqtabis min nurikum. Kami ingin mengikuti cahaya kalian, memanfaatkan cahaya kalian. Jangan tinggalkan kami. Orang-orang kemudian dikatakan kepada mereka, ada dua tafsir ini terkait ayat dalam surat Al-Hadid. Ada dua tafsir, ada tafsir yang mengatakan kepada mereka yang menjawab adalah kaum mukminin sendiri, dan ada tafsir mengatakan yang menjawab adalah malaikat. Yang mengatakan kepada mereka, irji'u wara'akum, irji'u wara'akum, kembali kalian ke belakang. Ini ada dua tafsir, imma yang mengatakan kaum mukminin menjawab kepada mereka, imma malaikat yang menjawab kepada mereka, irji'u wara'akum, kembali kalian ke belakang kalian. Yani kembali ke tempat semula, tempat pembagian cahaya, cari di sana. Faltamisu nura. Kemudian kalian cari cahaya di sana di belakang, di tempat semula ketika ada pembagian cahaya. Ya. Dan mereka tidak mendapatkannya. Kemudian mereka pun dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Maka Allah Subhanahu wa taala memisah di antara mereka dengan dinding pemisah yang ada pintunya. Batinuhu fihi rahmah. Ini surat Al-Hadid, ya. Yani orang-orang mukmin mereka masuk melalui pintu itu. Masuk melalui pintu itu sampai mereka habis, ya, masuk semua tertutup pintu. Tidak bisa lagi dimasuki oleh siapapun dari orang munafik. Akhirnya terpisah. Bagian dalamnya rahmah, bagian dalamnya rahmat, jannah. Wa dhahiruhu min qibalihi al-'adzab, dan bagian luarnya arah orang munafik adalah adab. Sudah selesai. Mereka pun sudah dalam kegelapan dan mereka pun dalam adab, dalam neraka. Adapun kaum mukminin, mereka tadi ketika melihat orang-orang munafik kehilangan cahaya dan berteriak seperti itu, maka orang-orang mukmin merasa prihatin, khawatir dengan diri mereka, dengan cahaya mereka, sehingga mereka pun mengatakan, kata di tafsir, itulah Sebabnya mereka mengatakan, yaqulun, mereka mengatakan, rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakan cahaya kami. Mereka takut kehilangan cahaya, seperti halnya orang-orang munafik itu. Ya, faham ya? Kata Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir ketika menafsirkan ini, Nuru min ashabain adi wa bi'imanihim, yaquluna rabbana atmim lana nurana, kata Ibnul Jauzi, wa dhalika idza ra'al mu'minun, hal itu ketika orang-orang beriman melihat nurul munafiqin yudfa'u, cahaya orang-orang munafik sudah dimatikan, dipadamkan, karena mereka hanya mengikut cahaya orang beriman, tiba-tiba mereka diputus dari cahaya itu, ya, dipadamkan, mereka tidak bisa lagi mengikutinya, mengikuti cahaya orang beriman. Sa'alullah ta'ala ayyutimma lahum nurahum, ayyutimma lahum nurahum, maka mereka meminta kepada Allah agar Allah menyempurnakan cahaya mereka, orang beriman itu. Wa yubligahum bihil jannah, dan agar Allah menyampaikan mereka ke dalam jannah dengan cahaya itu. Karena mereka akan berproses terus tertuntun oleh cahaya itu, diikuti untuk melewati sirat, jembatan. Proses mereka lanjut. Ya, lanjut mereka. Terus dituntun oleh cahaya itu menuju sirat, menaiki jembatan itu untuk melintasi jembatan itu yang dipasang di atas neraka. Kecepatan mereka melintas di atas neraka pun, di atas jembatan itu yang dipasang di atas neraka, kecepatannya pun berbeda-beda. Dan itu tergantung cahaya mereka, cahaya yang menuntun. Sehingga digambarkan, ya, bahwa yang cahayanya hanya sejempol itu pelan sekali. Dia kan redup sekali, hanya sejempol kaki. Dia ikuti, hati-hati sekali, karena gelap. Dan dia hanya mengikuti cahaya yang sejempol itu, dia hanya sejempol kakinya. Jika salah, ya, terpeleset kakinya, bergelantung tangannya, naik lagi, ya, tiba-tiba terpeleset tangannya, bergelantung kakinya, naik lagi, gitu. Wah, ngeri sekali. Nah, iya. Jadi adzulm, dzulumat yaumul kiamat, kedzaliman menjadi kegelapan di hari kiamat. Naam. Itu gambarannya tadi, yang banyak ada banyak kedzalimannya, cahayanya seperti itu. Beda dengan yang bersih dari kedzaliman, cahayanya terang benderang seperti gunung di depannya menuntunnya. Begitu. Sampai dengan cahaya itu berhasil, yang berhasil masuk ke dalam jannah, melewati sirat itu masuk dalam jannah. Adapun yang tidak berhasil, ya, jatuh ke dalam neraka. Tetapi mereka semua orang-orang beriman, muwahhidun, yang melewati jembatan ini, sehingga mereka tetap akan keluar nanti dengan syafaat. Naam. Jadi itu. Ya. Jadi mereka meminta kepada Allah, sempurnakan cahaya kami. Jadi mereka mohon kepada Allah agar jangan sampai kehilangan cahaya. Mereka merasa khawatir dan, ya, takut ketika melihat orang munafik dihilangkan, ya, cahaya dari mereka. Mereka mohon sempurnakan cahaya kami agar mereka terus dituntun oleh cahaya itu sampai masuk dalam jannah. Nah, di sini dinukil dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, "Laisa ahadun minal muslimin," tidak ada satu pun dari kaum muslimin, "illa yu'ta nuran yaumal qiyamah," kecuali dia diberi cahaya di hari kiamat. "Fa ammal munafiqu," adapun orang munafik, "fayutfa'u nuruh," maka cahayanya dimatikan, dipadamkan. Karena dia hanya mengikut, ya, di belakang kaum ini, kemudian tiba-tiba dipisah tadi itu, sehingga mereka kebingungan dan berteriak memanggil. Nah, seperti diceritakan dalam surat Al-Hadid. "Wal mu'minu musfiqun mimma ru'a min idfa'i nuril munafiq." Dan orang mukmin dia prihatin, khawatir dengan dirinya karena melihat dipadamkannya cahaya orang munafik dan kehilangan cahaya. "Fahum yaqulun," maka orang-orang beriman pun mengucapkan berdoa, "Rabbana, wahai Rabb kami, atmim lana nurana," sempurnakan cahaya kami. Nah, kelanjutan ayat, mereka juga berdoa, "Waghfir lana dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Dengan demikian selesai tafsir ayat ini. Nanti akan datang tambahan, terulang kembali tafsir ini ya, ketika kita akan masalah cahaya tadi, akan ketika kita nanti sampai pada tafsir surat Al-Hadid pada ayat yang telah diisyaratkan tadi. Barakallahu fikum, tafadhalu, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah.